ada, Engkau nyata di setiap langkah, Kau bersamaku. Ku saksikan, ku rasakan kebesaran-Mu yang menjagaku. Semua janji yang Kau tuliskan bagiku nyata untuk memulihkanku. Dalam-Mu Tuhan, aku dapat berkata, aku telah menang melewati semua. Tetap percaya, tetap berharap, ku lihat kuasa-Mu membelaku. Dalam-Mu Tuhan, aku dapat saksikan, aku telah menang dan meraih janji yang Engkau sediakan. Engkau tetapkan untuk terjadi Run.